masih aktif, jadi kaget orang-orang juga. Coba lanjutkan, Pak Mas Jem. Kan waladan. Tadi nampak. Kan waladan alat komsasi makoh tidak. Berarti berapa? Berapa anak-anak di atas lima bambu? Bambu. 5 × 4. Nah, sudah ada jawabannya sudah. Alaiha. Alaiha isruna waladan. Waladan. Betul kan? Waladan. Masuk? Masuk? Kupret? Buka ya. Kedua. Nasbun mukhrajun. Ya. Oke. Sekarang lanjut lagi. Pak Rano boleh bantu-baca? Bantu-baca, bantu-baca. Mana Pak Laka ya? Ya, yang kedua. Laka sa'atun fi fisa'ati rokmun dan rokman fiha. Ya? Fiha sa'atara rokma. Rokman. Rokman. Hal hal alal musallati rokmun. Naam alaihi rokmun. Hal fi jaibika sa'atun. La laisa fihi sa'atun. Mada fi jaibika. Laisa fi jaibi jaibun. Ya. Laka sa'atun. Artinya kamu mempunyai waktu jam. Jam itu ya, sa'atun di sini jam. Ya, ya. Kamu mempunyai sebuah jam. Fi sa'ati rokmun. Di dalam jam itu ada rokmun, angka. Angka. Angka. Kam rokman fiha. Berapa angka di dalam? Berapa angka di dalamnya? Fiha. Di dalamnya. Di dalamnya ada? Isna asyara. 12. Isna asyara 12. 12 angka. Nah, 12 masuk kaidah yang kedua ya. Dan nasab, rakman nasab? Nasab gak? Nasab. Mufrad gak? Rakman mufrad. Soalnya kalau jamaknya arkom. Arkom. Arkom. Nih. Ada darul arkom. Nih. Ini jamaknya nih. Arkomun. Rokmun itu tunggal. Nah, terus apakah? Apakah di atas? Bukan, alal musallas ya. Di apa musallas? Segitiga. Apakah di dalam segitiga? Segitiga itu maksudnya garisan segitiga ya, maksudnya musallas itu. Garisan segitiga. Apa itu namanya? Apa musallas? Di apa bahasa Indonesia? Di atas. Hah? Penggaris segitiga. Penggaris segitiga. Apakah di penggaris segitiga itu ada angka? Ada gak angkanya? Ada pasti. Na'am alaihi rabbun. Iya. Padanya ada angka. Gak disebutkan, tidak ditanyakan berapa. Hal fi jaibika sa'atun. Apakah di saku? Sakumu. Jam. Apakah di sakumu ada jam? La, laisa fihi sa'ah. Tidak. Laisa kemarin? Tidak. Bukan. Tidak ada di tidak dalamnya. Tidak ada di dalamnya jam. Saku. Tidak ada di dalamnya jam. Jam. Maksudnya di dalam apa itu fihi? Fil jaibi. Fil jaibi kan al-jaibi muzakkar, makanya fihi. Maza fi jaibika? Ada apa di yang dalam saku. Sakumu ada apa di sakumu? Laisa fi jaibi syai'. Tidak ada dalam sakuku sesuatu. Sesuatu. Dibaca aja deh, ya ganti pasien dan. Fil usbu'i sab'atu ayyamin. Ayyamul usbu'i hiya al-ahadu wal-uthnani was wasulasa'u wasulasa'u wal-arbi'a'u wal-khamisu wal-jumu'atu was-sabtu yawmul jumu'ati yawmul khutlati lil-madaris lil-madarisil islamiyyati islamiyyah ya laisa fi dzalikal yaumi darsun jangan bertanya laisa fi dzalikal yaumi darsun hal yaumul ahadi yaumul utlati fi madrasatika hal laka darsun fil masa'i hal laka darsun fil masa'i fi ay في أي يوم لك درس الطبيعة درس درسه لنا لا ini bukan alinea baru fil usbu'i sab'atu ayyami dalam sepekan usbu' itu sepekan seminggu dalam seminggu ada 7 apa? 7 hari. Nah, perhatikan sab'atu ayyamin. Masuk ke yang pertama ya. Ya. Sab'atu 7. Ayyamin majrur. Majrur ya. Jamak. Jamak dari yaumun. Ya. Sudah dibalik. Iya. Terus terbalik ya. Sab'atu yaum kan muzakkar. Terus hari-hari dalam seminggu adalah itu bahasa Arabnya hari-hari Ahadu Senin itu Isnan Sulasa Selasa Arbi'a Rabu Wal Khamis Kamis Wal Jumu'ah Jum'at kalau kita M-nya mati ya Jum'at bahasa Arabnya Jumu'ah. Makanya dalam Quran surat Al-Jumu'ah ya ayyuhallazina amanu idzaa nudiya sholati min yaumil jumu'ati. Jangan min yaumil jum'ah ya. Ini apa Jumat? Jumu'ah. Jumu'ati. Kalau ini Jumat ini Jumat tuh. Yang mana? Kalau ini kan kalau itu kan jabatannya. Jabatannya apa? Kalau dia mudhofun ilaih ya, kalau dalam Al-Qur'an tadi itu mudhofun ilaih. Kalau ini kan khobar dia. Ya. Khobar itu kan rafa. Sabtu. Terus? Sabtu. Yaumul Jumu'ati yaumul utlati lil madarisil Islamiyah. Hari Jumat. Hari Jumat adalah hari libur bagi murid sekolah-sekolah di sekolah-sekolah Islam. Sekolah-sekolah Islam. Maksudnya sekolah Islam. Hah? Lil madaris Islamiyah. Madaris kan madrasah. Jamak dari madrasah. Madaris. Lil madaris Islamiyah. Sekolah-sekolah Islam. Tidak ada pelajaran. Laisa fi dzalikal yaumi darsun. Tidak ada di hari tersebut. Di hari tersebut ya, di hari itu darsun pelajaran. Apakah hari Minggu hari libur, hari libur di sekolahmu? Nah, itu jawab sendiri. Ya. Kalau sekarang madrasah-madrasah Minggu semua liburnya ya. Kalau yang modern. Yang anu ya, yang di bawah Departemen Agama. Kecuali yang pondok salaf. Hal laka darsun fil masa'i. Apakah kamu mempunyai pelajaran di masa'i? Fis sobahi pagi. Fin nahari siang. Fil masa'i malam. Sore. Fil laili malam. Harus tahu ya. Fis sobahi. Fin nahari fil masa'i fil laili. Empat. Fi ayyi yawmin laka darsut tabi'ati? Di hari apa? Di hari apa kamu mempunyai pelajaran? Kamu ada pelajaran. Apa itu tabi'at? Alam. Ilmu alam. Ipala teruskan. Ilmu tabi'at itu ilmu alam. Ipa. Iya, at-tabi'ah itu ipa. Bisa diganti darsul fikhi. Pelajaran fikih maksudnya hari apa? Dan lanjut. Lanjut. Lana khomsa khomsu sholawatin fil yaumi wal lailati. Ya, jangan bertanya, jangan bertanya. Wal lailati fil yaumi wal lailati. Iya. Iya, sholatu subhi wal sholatu. Cuma sebutkan semua. Zuhri. Sholatul Zuhri asri. Wa Sholatul Asri wa Maghribi. Sholatul Maghribi wa Isha. Sholatul Isya. Harus tahu nama-nama itu. Coba terjemahkan. Kita kita mempunyai lima sholat dalam waktu di dalam waktu sehari. Dalam sehari dari walailah dari malam dari malam jangan dari jangan pakai dari di, kita mempunyai lima sholat dalam sehari malam. Semalam dalam sehari dan semalam ya dia yaitu yaitu sholat sholat subuh sholat zuhur dan maghrib isya. Terus, teruskan dulu. Sholatul Zuhri. Sholatul Zuhri fin nahari bahia arba'au ro'a'ati. Terjemahkan dulu, terjemahkan dulu. Sholat Zuhur di siang hari. Dan dia ada empat roka'at. Terus? Wakadalikal asru. Demikian pula. Demikian pula asar. Sholat asar, empat rakaat juga maksudnya. Terus. Wa sholatul maghribi salasu rakaatin. Nah. Dan sholat maghrib tiga rakaat. Ya. Hal. Halil. Halal. Halil. Isya'u salasu rakaatin. Apakah isya sholat isya tiga rakaat? Allah tidak. Allah. Tetapi. Iya iya. Iya. Arba'ah. Empat rakaat. Empat rakaat. Al maghribu wal isya'i. Al isya'u. Fil laili wa sholatu subhi fil fajri. Ya. Maghrib dan isya. Maghrib dan isya. Di malam. Di malam hari. Ya. Malam hari. Dan. Dan sholat subuh di waktu fajar. Di waktu fajar. Terus aja. Risuki punasun kasiruna sobahan. Balaisa fiha insanun lailan. Hal fil maktabi syak sun sobaha wa hal fihi ahadun lailan. Pasar di pasar unas jamak dari nas insan jamak dari insan orang di pasar mak orang di pasar itu unasun kasiruna banyak orang orang kasiruna di waktu unasun kasirun itu orang yang banyak maksudnya banyak orang sobahan di waktu pagi banyaknya di waktu pagi pasar itu walaisa fiha dan tidak ada di situ orang lailan malam di malam hari kata siapa di pasar malam banyak apakah di pasar induk Apakah di kantor kantor saksi ada orang di waktu pagi? Waktu pagi. Apakah di kantor ada orang di waktu pagi? Tuh, tuh, jawab sendiri. Terus Wahan dan apakah di situ? Ya, di situ. Ada seseorang. Ada orang Ahad. Lailan di malam hari. Ada. Umur terus. Coba lihat ini. Lihat dari atas ya. Ini tadi Khamsu Shalawatin. Khamsu Shalawatin. Kaidahnya yang mana ini? Yang pertama, jar dan jamak ya. Jar dan jamak. Terus berlawanan ya. Khamsu Shalawat. Shalatun muzakkar muannas kan? Khamsu muzakkar muannas muzakkar. Nah, coba yang di sini paragraf berikutnya. Arba'u raka'atin. Kaidah pertama. Jadi jar jamak ya. Jar jamak. Terus salah surah kaatin, sama. Jaru jamin. Salah surah kaatin sama. Arba'u raka'atin sama. Udah. Nah, cuma minggu depan kita bahas apa jabatan dari masing-masing angka itu, bukan tanggihnya sekarang itu, jabatannya, ya. Misalnya gini, alamat pertama, paragraf pertama, alamat adin wahidin arba'atu auladin. Nah, arba'atu, kenapa dibaca arba'atu? Bapak kan, kenapa jabatannya sebagai apa? Ala arba'ati, las ada ala itu ya. Terus sitata asyara waladan, itu memang bab ni sitata mabdi fatah, tapi i'robnya apa? Kan walaupun mabdi ada i'robnya, di mahali apa? Oke, PR-nya itulah. Jadi coba dilihat, ditandain semua angka-angka yang ada di sini, bilangan-bilangan, terus apa kira-kira i'robnya? Pak Yan, gimana? Ya. Kalau yang ini misalkan salah satu rokaatin. Ya. Salah satu rokaatin. Ya. Di balik muannas mudzakkar. Kalau misalkan rokaatnya satu. Kan ya. Kalau rokaat satu dan dua, oh, kan iya. Sudah bilang. Ini beda. Tepat ya. Ini berlaku 3 sampai. Oke ya, yang terbalik itu 3 sampai ini. Kalau untuk dua. Satu dan dua itu klop dia. Dan dia menjadi ma'at, bukan menjadi tamyiz. Jadi begini, rok'atun wahidatun. Gitu ya. Rok'atani sunatani. Jadi, kok idahnya gimana? Kok khusus satu yang dua? Satu yang dua, klop gitu. Apa namanya itu? Mutabik. Karena dia ma'at manfut dia. Ya, bukan tamyiz namanya. Dan tamis-tamis itu kan ada di belakang angka, sementara ini kan angkanya di belakang kan? Nih. Rok, atun, wa, hidatun. Angkanya di belakang. Dan ada tamis itu kalau angkanya di depan diikuti oleh, kalau ini manfut, na'at. Rob atun dua itu. Ini angka satu dan dua ya sudah dibahas. Nah itu, cuma kaidahnya gitu aja. Jadi dia mutabik harus klop ya. Antara benda dan angkanya. Ya gampang sih ini angka satu dan dua ya. Itu hanya angka satu dan dua aja begitu. Klop. Makanya. Ketika kita sholat subuh misalnya, usolli fardhu subuh rakaataini. Ya kan? Tidak ada angka kan di situ. Langsung sebenarnya ada di situ rakaataini isnataini. cuma dibuang karena udah dipahami. Nah, beda dengan kalau penggunaan rokaatin, rokaatin bisa tiga, bisa hanya empat, bisa ini. Oh, ya, kalau maghrib misalnya salah satu rokaatin, bukan salah satu ya karena itu maful bi, tapi di sini salah satu karena bar. Arba'ata rokaatin. Jamak semua itu. Nah, kalau satu, bagaimana? Kalau sholat witir satu rokaat. Sholli sunnatal witri rokaatan. Kan rokaatan, asalnya rokaatan wahidatan. Tapi dibuang wahidatannya. Karena sudah dimaklumi, namanya mufrad pasti satu. Namanya musanna pasti dua. Jadi gak apa-apa dibuang. Tapi kalau untuk 3 sampai 10 harus disebut angkanya. Makanya tamyiz, ada pembeda. Ada lagi? Pak Larno. Jadi kalau menghubung An-Nahmul Wadi